Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Rabi'an, anna kalamallahi wa rasulihi laisa marji'an linnasi fima ya'taqidunahu fi rabbihim wa ilayhim alladhi ma'rifatuhum bihi min ahammi ma ja'at bihi asy-syara'i'u bal huwa zubdatun ar-risalati wa innamal marji'u tilkal uqulul mudtaribatu al mutanafiqatu wa ma khalafaha fasabiluhu at takdhibu in wajadu ila dhalika sabila aw at tahrifu alladhi yusammunahu aw tahrifu alladhi yusammunahu ta'wilan illam yatamakkanu min takdhibihi. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Di sini di antara kelaziman-kelaziman dihasilkan dari ya konsekuensi mazhab ahli ta'til, firqah ketiga, golongan ketiga dari kalangan terutama Asy'ariyah Maturidiyah, yang mana kita lihat mazhab mereka yang telah kita pelajari sedikit tentangnya, bahwasanya mereka menjadikan zahir dari nas sifat itu makna zahirnya makna yang batil, karena mereka anggap itu sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Zahir dari makna al-yad, dia al-yad, yaitu tangan, bagi mereka itu menetapkan tangan pada Allah Ta'ala, sifat tangan, memiliki tangan, itu adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan karena bagi mereka itu adalah tasbih, maka mereka mengingkari hal tersebut, dan kalangan Asy'ariyah kemudian mentakwil, mengubah makna hakikat menjadi makna yang tidak pada tempatnya. Ya, jadi hal tersebut melazimkan beberapa hal, di antaranya anna kalamallahi wa rasulihi laisa marji'an linnasi fima ya'taqidunahu fi rabbihim, bahwasanya kalam Allah dan kalam Rasul itu bukan marji', ya marji', bukan referensi untuk orang-orang dalam masalah yang mereka yakini tentang Rabb mereka. Ya, wa ilahihim alladhi ma'rifatuhum bihi min ahammi ma ja'at bihi syara'i', dan keyakinan mereka tentang Rabb mereka, sesembahan mereka, yang mana keyakinan tersebut, mengetahui keyakinan tersebut itu sepenting-pentingnya hal yang kita pelajari dari syariatnya, enggak? Ya. Sampai fikih dengan akidah itu didahulukan akidah. Nah, konsekuensi dari metodologi kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah dan semisalnya, konsekuensi metode mereka adalah menjadikan kalam Allah dan kalam Rasulnya bukan rujukan buat orang-orang untuk masalah keyakinan yang tertinggi tentang asma dan sifat, terutama tentang sifat di sini, ya. Padahal masalah sifat-sifat Allah itu adalah hal yang paling tertinggi dari ilmu syariat. Bal huwa zubdatur risalat. Bahkan ma'rifatu ilmu aqidah tentang Allah itu adalah saripati dari semua risalah. Ya, saripati dari semua risalah. Karena fikih tanpa mengenal nama-nama dan sifat Allah, maka apa artinya fikih? Coba. Ya, apa artinya kita sholat, wudu, tapi kita tidak memahami atau bahkan tidak ada ilmu tentang akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Lalu buat apa kita sholat, buat apa kita wudu, buat apa kita zakat, buat apa kita puasa, buat apa kita haji? Ya. Jadi semua amalan fikih itu terbinakan di atas ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala itu didasari ilmu akidah yang benar. Iya. Maka orang yang akidahnya enggak benar, maka furu'nya yakinlah enggak benar. Ya. Wa innamal marji'u, melainkan kalau kita pahami dari madhabnya ahli ta'til ini, marji' referensi mereka adalah tilka al-uqulu al-muttariba al-mutanaqidah. Referensi mereka itulah akal-akal tersebut, yang mana akal-akal itu tersifati muttaribah, goncang, dan mutanaqidah, saling tanakut, saling kontradiktif satu sama lain. Iya. Gitu ya. Akal kita itu secara relatif gitu. Ya. Karena bahkan masalah kecantikan, ya, ada cantik yang mutlak, ada cantik yang relatif. Dari mana kita meninjau itu cantik atau enggak? Dari akal kita. Ya. Akal seseorang beda-beda. Ada akal orang remaja, akal anak remaja yang namanya ngetrek kenceng-kencengan, biarpun enggak pakai helm, pakai kaos dong malam-malam, itu suatu kebanggaan akal mereka. Tapi akal orang dewasa mikir, ngapain kayak gini gitu kan? Ah, nama juga anak-anak gitu kan. Dari situ aja udah ada dua model akal, yang satunya goncang, dan yang goncang ini dengan yang dewasa saling tanakut. Itu dalam memahami tingkah, ya, ngetrek, ngegas dan semisalnya. Ya. Akal sebagian orang pakai motor gede, kemudian knalpotnya diangkat sedikit sehingga menonjok orang di belakangnya, bagi mereka itu biasa karena enggak ngerasain. Tapi bagi orang yang jadi korban, ini kurang ajar ini, gitu kan? Ini akal sudah mutanaqid ini, satu sama lain saling bertabrakan. Dan tentu akal orang yang punya motor ini goncang akalnya, gitu kan? Itu dalam masalah knalpot, dalam masalah-masalah remeh yang enggak ada kaitan, awalnya enggak ada kaitan dengan syariat, ya kan? Lah sekarang bagaimana dengan syariat Allah, apalagi tentang yang paling tertinggi di ilmunya itu tentang sifat Allah Ta'ala? Maka marji' asasinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan marji' pemahaman terhadapnya adalah pemahaman salaf. Tetapi marji' mereka, kalau kita pahami, itu akal-akal yang goncang dan saling kontra satu sama lain. Makanya tidak heran kalau di dalam kalangan Asy'ariyah sendiri, di dalam misal masalah kasb, misalnya namanya ada istilah kasb, kapan-kapan kita belajar, itu mereka sendiri saling mendefinisikan satu sama lain. Ya. Kemudian juga pendefinisian ilmu kalam itu sendiri bagi mereka beda-beda. Ya. Dan juga hal-hal lain dalam beberapa permasalahan akidah, mereka saling kontrak satu sama lain. Nah, kemudian dikatakan wa ma khalafaha, dan apa yang menyelisihi akal-akal tersebut, fasabiluhu at-takdzib, yaitu sifat-sifat yang tertuturkan dalam ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, kalau menyelisihi akal, maka sabiluhu at-takdzib. In wajadu ila dzalika sabila. Ya, maka sabiluhu at-takdzib. Maka jalan keluarnya ketika sifat-sifat Allah ini makna zahirnya menyelisihi akal, maka jalan keluarnya adalah mendustakan makna sifat-sifat tersebut kalau memang mereka menemukan itu sebagai jalan keluar. Faham enggak? Misal bagi sebagian dari firqah, kalau kita menetapkan Allah Ta'ala memiliki wajah, secara logika, kata mereka, secara logika, logika mereka, secara logika Allah Ta'ala tidak mungkin punya wajah. Ya. Kenapa? Kalau Allah punya wajah, lalu apa bedanya dengan makhluk? Karena wajah itu kan dimiliki makhluk, gitu. Maka gimana nih jalan keluarnya? Kalau mereka menerapkan metode takdzib, maka mereka bilang, enggak, Allah Ta'ala tidak memiliki wajah, udah. Udah enggak ada itu sifat-sifat kayak gitu, tuh majas semua itu, enggak, cuma ungkapan doang. Ibarat orang-orang liberal mendustakan adanya neraka. Karena neraka itu enggak masuk akal. Masa orang neraka giginya aja segede gunung, gitu kan? Kemudian kulitnya tebal banget, kemudian dibakar selamanya, itu kan enggak ada manusia kuat, ingat. Ada enggak orang kuat dibakar di api gitu? Kemudian enggak mati-mati. Kan di neraka kan enggak tersifati kematian. La yamutu fiha wa la yahya, ya kan? Tidak mati, tidak hidup pula. Maka kan enggak masuk akal gitu kata mereka. Neraka itu cuma ancaman supaya takut orang itu, supaya enggak berbuat maksiat. Hakikatnya enggak ada kata mereka gitu. Jadi itu kenapa? Mengapa mereka mendustakan? Karena tidak sesuai dengan akal. Berarti ini apa rujukannya? Akal, yang mana akal itu saling apa? Goncang dan juga saling bertabrakan satu sama lain. Maka yakin deh orang-orang yang lebih mengandalkan akal dan perasaan, mereka itu goncang sebenarnya. Firqah-firqah dan hizib-hizib sekarang ini, ya, yang pokoknya semua yang tidak sesuai dengan bagaimana mana salaf itu sebenarnya lebih mengedepankan akal dan perasaan, terutama orang-orang khawarij zaman sekarang. Mereka lebih suka mengandalkan emosi, perasaan dan logika. Versi mereka mana logika mereka mungkin terhijabkan dengan syaitan, ya. Dan kita melihat sendiri ketertabrakan logika mereka satu sama lain. Apalagi kalau udah masalah politik, ya lah. Mutanaqid satu sama lain, ya. Tapi itu kalau misalnya mereka bisa mendustakan. Awit tahrif, kalau enggak berani mendustakan, ya minimal ditahrif, yaitu diselewengkan maknanya alladzi yusammunahu ta'wila illam yatamakkaru min takdzibihi. Kalau mereka enggak memungkinkan bagi diri mereka untuk mendustakan sifat tersebut, maka ya udahlah, ditakwil versi bahasa mereka dan ditahrif versi bahasa Al-Qur'an, yuharrifuna al-kalima amma wadi'ih. Ya, menyelewengkan makna dari makna hakikat menjadi makna yang menurut akal mereka, bukan menurut pemahaman salaf. Begitu ya. Baik, dilanjutkan. Khamisan, fadhal. Khamisan, annahu yalzamu minhu jawazan nafiya ma athbatahu Allahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ma athbatahu Allahu wa rasuluhu. Khamisan, annahu yalzamu minhu jawazan nafiya ma athbatahu Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Fayuqalu fi qawlihi ta'ala وَجَاءَ رَبُّكَ إِنَّهُ لَا يَجِيءُ وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا إِنَّهُ لَا يَنْزِلُ لِأَنَّ إِسْنَادَ الْمَجِيءِ وَالنُّزُولِ إِلَى اللَّهِ مَجَازٌ عِنْدَهُمْ وَأَظْهَرُوا عَلَامَاتِ الْمَجَازِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ صِحَّةُ نَفْيِهِ صِحَّةُ نَفْيِهِ ونفي ما أثبته ونفي ما أثبت الله ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل ولا يمكن إلا ولا يمكن الانفكاك ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. طيب. Sekarang yang khamisan, dari kelaziman batilnya mazhab mereka, annahu yalzamu minhu jawaza nafi ma athbathahu Allahu wa rasuluhu. Bahwasanya hal tersebut, mazhab mereka itu melazimkan dari mazhab mereka bisa jawazu, ya, jawazu nafi ma athbathahu Allahu wa rasuluhu, diperbolehkannya menafikan, meniadakan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Paham enggak? Jadi Allah berkata begini, mereka enggak kayak gitu. Gitu loh. Enggak kita tafsirkan jauh lah. Paham? Walillahil matsalul a'la, dan ini contoh real misal di lapangan. Ya. Misalnya Ustaz minta ke antum, akhi, tolong beliin ana bubur dong, tapi bubur cuman sama kecap doang. Ya, gitu kan? Kemudian antum mau belikan, antum ke tukang bubur, tapi antum belinya bubur yang full. Padahal ustaznya bilang bubur yang pakai kecap, bubur sama kecap udah gitu doang lah, enggak usah pakai apa-apa, ya kan? Mafhum zahir dari itu adalah iya bubur dan kecap kan ya? Jelas enggak? Jelas. Tapi kemudian antum ngebayangin sendiri, ah enggak mungkin ustaz apa sebegitu zuhudnya, ya. Pakai bubur sama kecap doang, ya. Enggak. Itu paling cuman majaz untuk menunjukkan ustaz ini zuhud. Padahal sebenarnya pengen juga makan pakai sambal, pakai kacang, pakai seledri, pakai ini, pakai itu, ayam dan seterusnya. Maka yang antum beli kemudian apa? Full. Ya. Full lengkap, bahkan kerupuknya 2 plastik, ya. Antum kemudian bawa ke ana. Kok full gini? Komplit gini gimana? Terus antum jawab apa yang salah itu? Ini berarti antum telah menafikan apa yang ana tetapkan. Ana tetapkan buburnya yang biasa, yang kecap dan bubur aja. Tapi antum malah enggak, bukan bubur sama kecap, melainkan bubur komplit. Kira-kira ini murid macam apa nih kayak gini? Ya, keminter enggak kira-kira? Ya keminter itulah. Lazimnya dari mazhab mereka adalah bolehnya kita meniadakan apa yang Allah tetapkan. Mereka enggak langsung bilang begitu, enggak, tetapi dari kelaziman madhab, ya, lazimul qaul, ya, lazimul madhab. Ya, dan itu enggak bisa dihindari. Karena bagi mereka, ya, kalau enggak sesuai dengan nalar, maka kita nafikan makna hakikat tersebut, melainkan kita takwil ke yang lain. Ya. Jadi menafikan apa yang Allah tetapkan dari makna yang zahir tersebut. Begitu. Ya, bisa dipahami enggak sampai sini? Contoh nih, contoh. Fa yuqalu fi qawlihi ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, kan al-fajr 22, artinya apa Indonesianya, maknanya apa yang zahir di sini? Datanglah rabbmu datang, kan, dan kemudian diatafkan wal malaku saffan saffa, dan juga siapa? Para malaikat. Baik, kata mereka, innahu la yaji, ya kan, Rabbmu datang. Itu maknanya kan ya? Tapi bagi mereka, Rabbmu tidak datang. Ngerti gak? Kenapa? Karena kalau Rabbmu datang, gak mungkin. Datang itu adalah sifat untuk makhluk, ya gak? Datang dari pasar, ya? Datang dari kuburan, datang dari masjid, datang. Yang namanya datang gimana gambaran antum? Ya datang, jalan tek. Kalau ngeliat Pak Kasman, ya ingatnya datang lamar. Nah, tuh. Datang, jalan. Atau naik mobil, naik Grab, datang. Itu kan sifat kita, makhluk. Ya. Datang kambing, makhluk. Datang buaya, makhluk. Datang. Nah, ini ayat-ayat Allah. Waja'a rabbuka. Ja'a artinya apa? Datang. Rabbuka, Rabbmu. Wah, kalau kita maknai Rabbmu datang, berarti mirip dong dengan makhluk. Berarti enggak, bukan Rob yang datang, gitu. Paham enggak di sini? Padahal jelas Allah bilang, dan datanglah Robmu. Mereka bilang, bukan Robmu yang datang. Kira-kira apa tuh? Allah menetapkan Robnya manusia akan datang. Orang-orang ini bilang, bukan Rob manusia yang datang. Ngerti enggak? Ini sama dengan madhab mereka melazimkan bolehnya menafikan apa yang sudah Allah tetapkan. Allah menetapkan begini, mereka bilang enggak. Ini kira-kira anak nakal enggak? Kira-kira nakal ini, nakal keminter pula. Kemudian habis itu mereka tafsirkan macam-macam. Yang datang bukan Rabbmu, yang datang perintah Rabbmu atau malaikat Rabbmu atau dan seterusnya. Gitu ya? Antum ngerti enggak sih? Ngerti enggak? Ngerti ya? Insyaallah atau alhamdulillah. Insyaallah alhamdulillah. Wa fi qoulihi ta'ala wa fi qoulihi sallam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya." Turun Rabb kita ke langit dunia. Itu kan gampang kan ya? Mereka bilang innahu la yanzil. Wah. Allah Rabb kita itu tidak turun gitu. Lah kan udah jelas dibilang Rabb kita turun ke langit dunia kata Nabi SAW. Sudah ditetapkan. Dan Nabi itu paling tahu tentang Allah dibandingkan kita lebih tahu. Kemudian bilang orang-orang ini bukan Allah yang turun. Nah, terus Nabi SAW ngapain ngomong kayak gitu kalau bukan Allah yang turun gitu kan? Jadi sudah Rasul tetapkan, mereka nafikan yang Rasul tetapkan. Kenapa alasannya? Karena menyandarkan al-maji sifat kedatangan dan nuzul sifat turun. Kalau kita sandarkan sifat tersebut kepada Allah, itu pasti majas itu. Itu majas. Namanya majas apa? Ya cuma sekadar majas, ya bukan Allahnya, bukan dialah pelakunya, bukan. Tetapi ini sebagai permainan bahasa, gitu loh. Gitu ya? Begitu. Tadi Pak Ustaz bilang, "Akhi tolong dong bubur yang..." Atau Ustaznya, tadi kan udah cerita, besoknya habis itu Ustaznya bilang ke antum, "Akhi tolong belikan ana..." Maksudnya belikan anak pakai duit ya, bukan beliin anak gitu aja. Beliin anak, tolong anak nitip ya. Afwan, anak lagi ngajar ini, anak nitip. Ya. Bubur yang komplit. Sama satenya yang ati, sama emplaknya gitu. Ya. Kalau telur puyuh ada, ambil tuh telur puyuh. Ya. Sekalian, saking ustadznya udah emosi kan kemarin gigirin, gerobaknya sekalian kalau istilah itu. Nah, pokoknya satenya satu, ati satu, telur puyuh satu. Atau renceng, atau satu sate. Nih, 20 ribu. Antumnya kemudian mikir, "Wah, gak mungkin Ustadz semaruk itu. Gak mungkin, nah kan Ustadz ngajarin tentang zuhud, tentang tawadu, ya. Ya, mengajarkan dalam, Ustadz mengajarkan tazkiyatun nufus. Gak boleh kita itu mempunyai fudul atau am, yaitu berlebih dalam makan. Waktu Ustaz enggak mungkin Ustaz kayak gitu. Saking husnudzonnya tuh sama Ustaz tuh. Mentanzi Ustaz dari sifat-sifat yang enggak bagus. Seperti kemaruk, ya, celamitan. Enggak, Ustaz saya enggak celamitan. Ya. Baru denger ting-ting-ting masa pengen makan semua itu. Enggak. Akhirnya dibelikan bubur sama kecap doang. Ustaz saya pasti zuhud insya Allah. Dan menerima apa yang Allah telah berikan kepadanya dari rizki. Gitu masya Allah. Ya. Balik pulang, ustadznya selesai, lapar ustadznya. Kemudian selesai ngajar. "Lah akhi, kenapa ini kok kecap doang? Sama garam pula. Ini apa maksudnya ini akhi?" Ya, gimana ke antum jawabnya gimana? "Madza ajabtumul mursalin," kalau nanti kata Allah nanti ketika di hari akhir. Apa yang telah kalian jawab? Apa yang telah kalian jawab dari seruan para rasul? Kenapa kok disalahgunakan? Kenapa dimaknai macam-macam? Padahal niatan antum bagus gak? Bagus untuk mensucikan ustaz dari sifat-sifat kemaruk. Ya kan? Tapi kan kemaruk menurut antum. Menurut ustaz lapar. Bukan kemaruk. Emang lapar saya gitu kan. Kenapa ini bubur kok? Bubur doang sama kecap. Kan tadi kan anak bilang. Komplit sama bahkan udah jelas sekali nasnya. Pakai atimpla sama telur puyuh. Kenapa kok antum itu doang? Ustaz, ana husnuzon sama ustaz, pasti ustaz enggak semaruk itu. Wah, berarti udah seuzon sama ana itu namanya, dikira ana maruk, ana lapar bukan maruk. Nah, begitulah di kehidupan biasa. Lah, lebih-lebih Allah Ta'ala dan Rasulnya sudah jelas mengatakan begitu. Ngapain dengan bab husnuzon dan bab untuk mentanzih dan mentasbih, malah jadinya ngawur gitu ya. Taib. Wa adhharu alamatil majaz indal qaili nabihi, yang paling menonjol dari tanda-tanda kemajazan tersebut bagi orang yang berpendapat adanya majaz dalam Al-Qur'an. Ya, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih merajihkan majaz itu tidak ada dalam Al-Qur'an. Ya, menurut Ibnu Taimiyah. Tapi menurut jumhur, majaz itu ada dalam Al-Qur'an. Ya, kapan-kapan insyaallah nanti insyaallah di syarah Warqat akan kita jelaskan tentang permasalahan khilaf di antara ulama tentang adanya majaz dalam Al-Qur'an atau tidak. Yang paling nonjol dari tanda-tanda adanya tanda-tanda majaznya suatu kalimat, sihhatu nafihi, bolehnya untuk menafikan hakikat dari hal tersebut. Contoh bagi orang-orang yang mengatakan adanya majaz dan itu pendapat jumhur, was'alil qaryah, tanya kepada kampung, ya, tanya kepada kampung ditanya, yang ditanyakan orang kampung ya. Zahir dari makna was'alil qaryah bagi mereka, zahirnya adalah bertanya ke kampung. Zahir ini boleh enggak dinafikan? Boleh kan? Bertanya kepada kampung, kan sebenarnya yang ditanya kampungnya sama apa untuk penduduknya? Penduduknya. Kampung ditanya di depan gapura. Saya tanya kepada kalian, wahai kampung, gapura ada pohon paya, pohon palem, pohon pisang. Saya tanya kepada kalian, apakah kalian sudah makan bubur? Ada yang jawab, udah. Kabur orang nanya, ya kan? Tapi di sini kenapa dinafikan makna zahir dari bertanya kepada kampung? Karena di sini majaz. Yang ditanya bukan kampungnya, yang ditanya penduduk kampung. Itu namanya majaz. Kenapa majaz? Karena penduduknya dihapus kata penduduk. Was'alil qaryah bukan ahlil qaryah. Ahlinya dihapus sehingga menjadi majaz. Begitu juga dengan yang tadi-tadi itu, waja'a rabbuka, bukan rabbuka yang ja'a, tapi yang ja'a adalah ja'a amru rabbika gitu. Amrnya dihapus maka menjadi majaz. Yanzilu rabbuna, bukan rabbuna yang yanzil, tapi yang yanzil rabbina, amrnya dihapus. Paham enggak di sini, kawan? Ya. Maka kemudian kita katakan wa nafyu ma atsbathahullahu wa rasuluhu min abtalil batil, menafikan apa yang sudah jelas ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu merupakan sebatil-batil kebatilan. Wala yumkinu linfikaku anhu bita'wilihi ila amrihi, dan tidak mungkin dipisah darinya, ya, apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya enggak mungkin terpisah dari makna hakikat tersebut dengan dipisahkan dengan cara ditakwilkan. Misalnya ja'a rabbuka ditakwilkan bukan ja'a rabbuka tapi ja'a amru rabbika, maka ditakwilkan ke amr, perintah Rabbmu datang. Li'annahu laysa fi siyaqi ma yadullu alaih, karena tidak ada dalam konteks yang menunjukkan hal tersebut. Ini berat enggak menurut antum, ikhwan? Hah? Berat enggak, ikhwan? Berat, Pak. Cukup. Ya udah, saya selesai aja kalau gitu. Cukup berat? Gimana Pak Niman? Berat, Pak Niman? Berat insyaallah. Kalau bagiannya sih tidak berat. Mungkin karena pembiasaan, ya. Ini pun yang sudah biasa pun masih juga ngerasa berat. Ya memang butuh pengulangan terus, ya. Jadi harap maklum, ya. Dan ini pun membahasakannya udah sebisa-bisanya ana ini. Coba kalau ana jelaskan pakai bahasa Arab mungkin lebih jelas mungkin. Iya, Wah, lebih bingung, jadi subhat semua jadinya. Ya. Tapi ikhwan, ketika antum masuk ke bab-bab ini kan masih makin menyadari antum kenapa siapa-siapa Jahmiyah, siapa-siapa Asy'ariyah itu makin mudah mendeteksinya dengan ilmu ini, ya. Ilmu yang jarang dikonsumsi oleh keumuman, jangankan masyarakat, keumuman salafiyin saja belum sampai sini tahapnya. Belum sampai, ya. Dan kajian kitab semisal Al-Qawaid Al-Muthla dan semisalnya itu sangat-sangat jarang, masih sangat jarang. Ya, kecuali dulu di awal, ya masih sampai sekarang masih terbilang jarang dibandingkan dengan banjirnya kajian-kajian lain yang populer seperti Riyadhus Shalihin atau dan lainnya gitu kan. Karena memang pertama ini bukan ilmu yang ringan, ini setinggi-tinggi ilmu, ya. Setinggi-tinggi ilmu. Kedua, menjelaskannya itu membutuhkan penguasaan dan juga pembahasan yang bisa dipahami, karena enggak mudah untuk menjelaskan ini, enggak mudah. Harus banyak taksimat, harus banyak kiasan, dan harus betul-betul mengerahkan pikiran. Gitu. Begitu. Makanya ini tema atau materi seperti ini ana hanya menjelaskan di Thariqul Huda saja. Ya, walaupun sebagian jemaah tetap enggak mau ikutan, ya. Jadi spesial Thariqul Huda ini, ya. Di tempat lain enggak ada, beneran. Paling agak menyinggung tentang istiwa misalnya itu di Summarecon misalnya. Dan itu disaksikan banyak anak-anak muda, karena anak-anak muda nih masih bisa diajak buat, ya, ngegas pikirannya. Kalau yang udah agak embah-embah dikasih kayak gini, Allah. Ya, mending kajian tentang azab kubur aja lah gitu. Begitu, karena otak yang masih fresh itu insya Allah bisa berjuang untuk mendapatkan maklumat ini. Ya begitu. Ya, jadi makanya asatidah kita pun kalau antum cari di internet kajian kitab Al-Qawaid Al-Muthla itu jarang. Lebih banyak kajian akidah wasitiyah itu lebih banyak. Kenapa? Lebih ringan sebenarnya. Akidah wasitiyah itu lebih ringan, jelas. Qawaid Muthla ini lebih dalam, lebih dakik, ya, lebih tinggi lagi kadarnya, ya, dan lebih spesifik bidangnya. Kalau kan di sini kita udah pernah khatamin wasitiyah, alhamdulillah. Kita lihat di situ kan ragam tema banyak. Mujmal dari akidah salafiyah. Kalau ini kan lebih spesifik ke asma dan sifat saja. Jadi lebih dalam, ya, lebih mengakar lagi. Ketika antum sudah mengkhatamkan ini, bisa kita lanjut dengan bidang yang sama. Jangan selesai udah gitu aja, udah selesai. Enggak, karena kalau selesai udah hilang nantinya. Lanjut misalnya ke yang menjelang kitab Hamawiyah misalnya atau semisalnya, ya. Begitu. Dan membahas ini, hal-hal seperti ini di antara simah dakwah salafiyah. Di antara simah itu apa? Karakteristik khusus dakwah salafiyah yang tidak terdapat pada dakwah lainnya. Dakwah harukiyah itu tidak mungkin membahas begini, enggak mungkin, karena akan menghancurkan harukah mereka. Iya, betul. Enggak mungkin membahas tentang penyelisihan dalam sifat, enggak mungkin, karena kalau mereka menerapkan ini dalam harukah mereka, ya mereka enggak bakal dapat suara. Karena mayoritas kaum muslimin sekarang justru di bab yang kita sedang permasalahkan ini. Ini kok kita menjaring massa, tapi kita mempermasalahkan mereka. Kita yang hancur, gitu kan, ya. Kan harokah kan tujuannya menjaring massa. Ya, tapi kok kita tujuannya untuk menuntut ilmu gitu dan menyebarkannya. Maka sedikit intermezzo di sini, ana bilang wajar kalau misalnya pertama-tama atau awal-awal kita ini Qawaid Muthla sudah boleh dibilang 40 pertemuan, ya, boleh dibilang 40 pertemuan dan antum masih linglung, ya, kadang-kadang, ya, wajar, belum terbiasa. Coba kalau setiap hari antum belajar Qawaid Muthla, usul fiqih, ya, mustalah hadis, belajar berat-berat hal-hal kayak gitu, itu kayak makan bubur lengkap dengan satenya. enak rasanya. Dan giliran dikasih dengan kajian tematik itu kayak makan bubur dengan kecap doang. Iya. Tinggal tunggu bentar lagi ada ting-ting-ting-ting mana-mana. Iya. Gitu. Ya kan gitu. Iya. Nah, gitu. Jadi wajar kalau misalnya sangat maklum ya, kalau misalnya agak harus anda tanya faham enggak belum, tanya lagi silakan gitu ya. Taib, thumma inna min ahli, ini udah dibaca belum nih? Fadhal dibaca. Thumma inna min ahli ta'tili man tarada qa'idatahu fi jami'i sifat au ta'di ilal asma'i aidan wa minhum man tunakidu fa athbata ba'dhus sifati duna ba'dhin. Ba'dhus sifati. Fa'athbata ba'dhus sifati duna ba'dhin. Kal asy'ariyati wal maturidiyah. Athbatu ma athbatuhu bihujjatin annal aqla yadullu alaih. Wa nafu ma nafuhu bihujjatin annal aqla yanfihi. Annal aqla yanfihi awla yadullu alaih. Taib, sini dulu. Kemudian di antara ahli ta'til itu mencakup Mu'tazilah, tentu Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, Asy'ariyah, Maturidiyah, itu semua ahli ta'til. Tentunya ya. Di antara ahli ta'til ada dua kelompok di sini. Man tarada qa'idatahu, yang mengeluarkan kaedahnya, yaitu kaedah penafian tadi. Penafian terhadap sifat-sifat Allah, ada di antara mereka yang mengeluarkannya fi jami'i sifat, untuk semua sifat Allah, makanya dinafikan semua sifat. Ini madhab Mu'tazilah dan juga Jahmiyah tentu saja, yaitu Allah Ta'ala tidak memiliki semua sifat-sifat ini, enggak. Itu Mu'tazilah dan Jahmiyah. Au ta'adda ilal asma'i aidho, afwan, di sini fi jami'i sifat, ini Mu'tazilah. Au ta'adda, atau sampai mengeluarkan kaidah ini sampai ke masalah asma' juga. Nah, ini Jahmiyah. Karena Jahmiyah menafikan asma' dan juga sifat Allah. Mu'tazilah menafikan sifat Allah. Adapun Asy'ariyah, nah di sini wa minhum man tanaqadha. Di antara ahli ta'til ada yang mutanaqid, ya, yang kontradiktif. Fa athbata ba'd as-sifat duna ba'd, menetapkan sebagian sifat dan sebagiannya enggak ditetapkan. Jadi setengah-setengah nanggung. Ya. Menetapkan sebagian sifat, dan ada yang bilang sifat 20, ada yang bilang 7 doang, gitu kan? 7 sifat. Menafikan sebagian sifat tapi mayoritas sifat lainnya tidak di isbatkan. Afan, menafik gimana? Menetapkan beberapa sifat saja dan menafikan mayoritas sifat. Ini kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Gitu ya. Kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi di sini ada 3 model. Kaedah menafikan. Ada yang menafikan asma' dan sifat, yaitu Jahmiyah. Ada yang menafikan sifat saja seluruhnya, yaitu Mu'tazilah. Ada yang menafikan sebagian sifat dan mengisbatkan sebagian minor lainnya. Itu kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu pahami itu baik-baik. Sudah sering berkali-kali ana sebutkan dari awal. Kalangan Asy'ariyah atau Maturidiyah, dan ini kalangan Asy'ariyah Maturidiyah ini adalah, terutama Asy'ariyah ini role model di Indonesia mayoritasnya. Tapi versi thullabul ilmnya, dan itu pun mereka banyak yang sebenarnya enggak mengamalkan mayoritas penyimpangan Asy'ariyah, enggak diamalkan. Mereka hanya berlabel saja Asy'ariyah, belajar pun ya enggak jadi sebuah tuntunan amalan buat keseharian mereka, enggak. Dari segi Asy'ariyahnya ya. Kalau dari segi tasawufnya ya mungkin diamalkan, tapi dari segi ini karena banyaknya mantik dalam penjelasan Jauharatul Tauhid, kitab Jauharatul Tauhid, dan syarah-syarah dan sekitarnya dari kitab-kitab Asy'ariyah. Ya, makanya kita bisa melihat mereka dari perilaku lebih mencerminkan ke masalah tasawuf. Ya, dibandingkan ke Asy'ariyah, apa akidah Asy'ariyah itu, coba aja tanya aja, apa sih akidah Asy'ariyah gitu. Tanya aja ke tulabnya. Kecuali yang memang expert ya. Kalau keawamannya, kalau misalnya kita nih dakwah sunnah misalnya. Dakwah sunnah apa sih? Pasti jawabannya dakwah sunnah, dakwah yang memurnikan tauhid dari syirik dan bid'ah dari sunnah, kepada sunnah, gitu kan ya? Coba sejahil-jahilnya ya. Setematik-tematiknya orang salafi ditanya apa sih dakwah salaf itu? Mesti dakwah tauhid, dakwah sunnah, gitu kan ya? Ngertilah pokoknya jangkarnya itu mengerti. Pokoknya pokoknya itu kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Ya walaupun nanti ya rinci-rinciannya ya kosong juga, bisa jadi gak ngerti ya. Tapi yang penting kan ngerti jangkarnya itu, jelas. Tapi kalau awam dari kalangan mereka, bahkan coba tanya-tanya, tanya aja para imam masjid, Pak, tahu gak madhab Asy'ari? Gak tahu, saya taunya Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya itu Asy'ari, Pak. Oh, itu nama kiainya. Enggak, madhab Asy'ariyah, tahu enggak, Pak? Enggak ngerti. Iya, walaupun sudah sepuh, sudah katanya bisa baca kitab fikih, tapi untuk itu banyak yang enggak paham. Ya begitu. Tapi tetap kita pelajari karena ulama-nya mereka dan kitab-kitab mereka tersebar. Taib. Asbatu ma asbatuhu bihujjatin annal aqla yadullu alaihi. وَنَفَوْ مَا نَفَوْ بِحُجَّةٍ أَنَ الْعَقْلَ يَنْفِيهِ أَوْ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ. Jadi hujah mereka adalah, kok bisa mereka sebagian sifat diisbatkan, sebagian dinafikan, kok bisa setengah-setengah gitu? Mereka berhujah, kami hanya menetapkan apa yang tertetapkan di akal. Kalau akal kita setuju, maka kita tetapkan. Tapi kalau akal kita tidak setuju, tidak kita tetapkan. Dan kita kemudian cari makna lain yang sesuai dengan akal kita gitu. Itu mazhabnya Asy'ariyah Maturidiyah itu. Ya. Walaupun mereka enggak sorohatan ngomong kayak gitu, enggak ngomong ke kita kayak gitu banget-banget, tapi konklusinya seperti itu, sebenarnya metodologinya seperti itu mereka. Ya. Makanya disebut pula mazhab Asy'ariyah mazhab aqlani, yaitu yang sangat berpatok pada logika. Ya. Dan oleh karena itu juga liberalisme atau semisalnya itu mudah masuk ke orang-orang Asy'ariyah. Mudah masuk ke orang-orang Asy'ariyah. Adapun ke dakwah Salafiyah, liberalisme enggak bisa masuk. Pokoknya aliran sesat itu paling susah masuk ke dakwah Salafiyah, paling susah masuk. Yang bisa masuk ke dakwah Salafiyah itu hanya ada pada diri mereka sendiri dari syahwat. Ya, itu yang bisa menghancurkannya. Adapun subhat-subhat, harakah hizbiyah, mutakallimah, ya seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, itu selalu ada yang membantai dari dakwah Salafiyah, selalu ada yang membackingi, hancur semua, enggak bisa masuk. Dari Syiah, Rafidhah, Sufiyah dan seterusnya. Semua akan meletok semua. Enggak bisa masuk ke kem Salafiyah ini kalau memang masih murni Salafiyah. Yang bisa masuk adalah apa yang ada di hati mereka dari syahwat. Duit, popularitas atau wanita itu dari situ. Ya, adapun dari subhat-subhat yang itu, kenapa? Karena duit, popularitas dan apa tadi, wanita itu semua masalah hati. Yang tahu ya ustadznya sendiri, dirinya sendiri. Yang tahu antum masing-masing, gitu kan? Tapi bisa tercermin nanti. Duit, ya itu yang menghancurkan itu, yang menghancurkan dakwah itu dari dalam, bukan dari subhat-subhat. Sehebat-hebatnya ahlul bid'ah mengcounter ahlus sunnah dalam masalah kebid'ahan, dalam masalah ini mereka menyerang dan menuding, ini khawarij, ini teroris, ini murjiah, ini jabariyah, ini dan seterusnya, itu kena semua tuh dakwah salafiyah. Tapi coba, masih kuat gak sekarang? Masih kuat sekarang dakwah salafiyah? Enggak, semua itu mental semua, tudingan semua itu mental, mental semua. Mereka masih teguh kokoh. Yang buat mereka hancur itu hanyalah apa yang ada di mereka dari kesyirikan. Iya, karena kesyirikan khafi itu hanya mereka yang bisa mengetahuinya, mendeteksinya sendiri. Dari suka dunia, suka popularitas atau suka dengan wanita itu kan masalah masing-masing. Anda enggak tahu di antara antum siapa yang tadi malam mungkin chatting dengan perempuan, emang Anda tahu? enggak tahu, tapi itulah yang menghancurkan antum. Sekalipun sesunah-sunahnya antum, ya kan? Antum paling sunninya itu, masalah ini paling bisa misalnya, paling faham, ya. Bisa menjawab subhat-subhat Asy'ariyah, bahkan kalau misalnya buka kitab bisa semua. Tapi siapa tahu? Tadi malam ngapain antum? Enggak tahu kita. Bahkan padahal itulah yang menghancurkan antum, ya kan? Gitu. Begitu, itu yang menghancurkan kita dari dalam. Bukan subhat-subhat itu, subhat-subhat bisa kita counter, tapi ujian di hati ini yang kita enggak tahu masing-masing. Dan kita enggak bisa ngejudge antum karena enggak tahu. Antum matanya sayu. Wah, korinya belum datang hari ini. Pasti tadi malam ada sesuatu di hatinya. Ya kan enggak tahu kita. Ya kan? Tapi kalau subhat gampang ketahuan. Iya. Nanti juga ketahuan siapa yang subhatnya mungkin ke hizbiyah ini, bakal ketahuan. Mudah, orang bakal memperbincangkan. Tapi riya enggak ada yang tahu. Begitu. Begitu. Cukup sampai situ insyaallah. Insyaallah kita lanjut pada pekan depan. Ana mungkin enggak mau panjang-panjang lagi, cukup sampai situ aja, khawatir ya terjadi mutoribah mutanaqidhah antara akal-akal antum ya, daripada keluar-keluar ngira bubur ayam menjadi bubur sumsum, mendingan kita normal lagi ya gitu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi.